semakin membakar. Nurani bicara, berat menyatakan, namun menjadi beban. Kita nikmati anggur kehidupan kita. Kita nikmati senyumkan segala coba. Kita nikmati keringatan air mata. Tak mampu lagi bertahan, tak sanggup berlari di lama. Namun menjadi bahan.